terus senandungan solawat. Gak paham artinya, gak apa-apa. Lah ini grup ini yang bersolawat dipikir ngerti arti ini. Gak blas. Blas gak ngerti. Iya. Ya cuma dapat gaya ini aja. Gaya aja kayak-kayak ekspresinya menjiwai. Koyok-koyok. Sekarang apa syarat untuk mendatangkan barokah? Tadi sudah saya singgung amanu wattaqau. Imtak iman dan takwa. Itu yang dilakukan 10 hal. 10 ini yang 5 ada pada iman, yang 5 ada pada takwa. Kalau digabung jadi 10. Ini selaras dengan filosofi kita. Hidup itu harus bisa surak hure, jangan cuma awe-awe. Kan kalau dalam tembang karya Sunan Kalijogo, lir ilir, itu diakhiri dengan do surao surak hure. Surak hure itu simbol orang seneng, simbol orang gembira, simbol orang bahagia. Hidup itu harus surak hure, bahagia. Lah surak hure itu bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Orang keplok tepuk tangan itu kan dua tangan ketemu. Berarti 10 jari ngelompok. Betul? Iki paham tak gak sih? Surak hore itu bertepuk tangan. Namanya bertepuk tangan, kedua tangan beradu. Berarti 10 jari ketemu. Maka saya sampaikan 10 hal iman dan takwa. Sebagaimana ketemunya 10 jari ketika bertepuk tangan. Ketika surak hore. Ini merupakan simbol gembira. Bertepuk tangan. Orang gembira bukan bertepuk sebelah. Kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh nggak cuma di sini, di sana, di situ, di mana-mana. Ya seperti mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Sorry ya, jangan baper. Kayaknya manajer pernah ngalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, apa 10 hal yang mendatangkan barokah? Yang 5 iman, yang 5 takwa. Ini kalau waktunya cukup ya saya terangkan semua, kalau enggak cukup ya 5 saja, yang 5 ngutang. Kalau minta cukup harus ada tambahan waktu. Nah, tambahan waktu itu namanya lembur. Tahu sendiri kan di perusahaan itu lemburan. Yo hitungannya CJ. Oke, sekarang 5 yang iman, ayatnya familiar banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunash sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Udah langsung to the point. 5 hal yang mendatangkan barokah dari iman ini. 1, idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Zikir menyebut asma Allah sampai hati itu derdeg. Sampean pernah menyebut nama Allah hati gemeter? Pernah enggak? Pernah pas utangmu akeh kok. Nek utang akeh wis wayahe bayar, wayahe ditagih. Ya Allah. Ya Allah, muka-muka wonge gak nagih ya Allah. Tuk, tuk, tuk, tuk. Ini artinya gini, zikir yang mantep, zikir yang bener, zikir yang khusyuk sampai hati bergetar. Getaran hati karena zikir ini nanti bisa menjalar ke seluruh tubuh. Dan getaran itu getaran yang sangat lembut, kayak orang kesemutan. Itu tandanya orang zikir yang betul-betul wusul nyambung kepada Allah. Getaran dari hati sebagai pusat generator ini nanti akan menjalar ke seluruh tubuh. Dan getaran itu halus, kaya wong gringingen. Enggak kayak gitu, tapi getaran itu lembut. Lho sampean enggak tahu ngrasakno, sampean enggak tahu zikir. cangkemmu lak misah misuh ae. Halo. Halo. Udah ringkes saya pesan saya, zikir itu melembutkan hati, mensensitifkan hati. Kalau ada zikir, ikut. Kampung sampean, di lingkungan sampean ada zikir, ikut. Wis ta gak ngerti artinya ndak apa-apa. Enggak apa-apa. Wong yang mimpin ada kadang-kadang gak ngerti artinya. Ya bener. Pokoknya mau zikir, namanya zikir itu nyebut. Meskipun gak ngerti artinya, gak apa-apa. Apa yang Anda zikir, apa yang Anda sebut, pasti akan datang. Contoh, Anda ke restoran. Pernah ke restoran? Koyoke eman, koyoke. Bayaran piro gak nang restoran. Oke, misalnya Anda ke restoran. Tahu ngono pas nyolongi kok. Begitu masuk, duduk, terus sama pelayannya dikasih daftar menu kan. Sedia makanan ini, sedia minuman ini. Ada jenis minuman yang Anda enggak tahu, enggak ngerti, bahkan enggak ngerti. Tulisannya es mega mendung. Kan bingung, ini es apa, ini es mega mendung. Enggak ngerti. Coba Anda zikir, nyebut ke pelayannya. Mbak, es mega mendung. Udah tunggu 5 menit, nanti barangnya datang. Padahal Anda enggak tahu apa itu es mega mendung, karena Anda mau berzikir, karena Anda mau nyebut, barangnya datang. Sama ketika Anda menyebut asma Allah, meskipun Anda enggak ngerti artinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Enggak ngerti artinya. Sama sekali enggak ngerti artinya. Wong potongamu enggak tahu ngaji. Tidak apa-apa, Anda sudah zikir, Anda sudah nyebut. Pasti kebaikan demi kebaikan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Paham? Zikir itu sebutan. Sebutan itu jangan dianggap remeh. Tadinya tidak ada sebutannya, biasa aja. Tapi begitu ada sebutannya, dia punya kekuatan. Jadi sebutan itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kenapa? Hah? Ya ini namanya intonasi. Ceramah yang mahal tuh kayak gini. Ya harus beda dong. Masa ekspresi dari punya kekuatan yang sangat dahsyat. Bencong yang gue jeneng. Dahsyat. Contoh, kertas itu nilainya ya sekedar kertas. Dipakai coret-coret, dijadiin bungkusnya cabe, bungkusnya bawang merah. Sama anak-anak kecil ini digawe kloyopan, digawe buntut layangan. Tapi ketika kertas itu dikasih sebutan 100.000 rupiah, punya kekuatan yang luar biasa. Dikasih sebutan 100 dolar US, kekuatannya luar biasa. Uang sing sajane gak kate nyoblos, lu malah gelem nyoblos. Paham? Paham? Ada istri trewetnya minta ampun. Ngomel. Kalau udah ngomel gak bisa berhenti. Berhentinya kalau lagi ketiduran. Lalu udah ketiduran itu bangun bisa nerusin lagi. Ya bersambung, judulnya sama. Ada gak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya datang kok. Aku lo tahu, dia sekarang pakai kerudung warna merah. Halo? Lagi ngomel, etak, ditempelin kertas yang ada sebutannya kayak tadi, segebok, plek, sepi, gak ada suaranya. Lagi contoh ya, kalau sebutan itu punya kekuatan dahsyat. Oke, kain, gombal ilo gombal, ya nilainya yang sekedar kain, kelimbruk-kelimbruk. Tapi kalau kain itu dipajang di tepi jalan, terus dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum bersama Bosa Paul, pokoknya bersama Bosa Paul. Itu kain kan, tapi karena ada sebutan kayak gitu bisa mendatangkan ribuan jamaah. Padahal cuma kain dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum bersama Bosa Paul. Terus karo di KI fotone Bosa Paul, fotone iku loh. fotone iku. Menengo. Fotomu yo gak payu, Bro. Gak level. Bisa punya kekuatan yang dahsyat. Sebutan. Maka orang itu akan sambung dengan apa yang disebut. Coba, Mas, hatimu sekarang kok nyebut warung, warung, warung, warung. Pulang dari sini mesti nyampe warung, mesti. Hati gue lagi nyebut duit, duit, duit. Oleh. Apalagi kalau hatimu nyebutnya Allah, Allah. Meneng kok ana sing guyang-guyu tak antemne. Iki contoh beneran nih. Apalagi kalau hatimu zikirnya itu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, pasti nyambung ke Allah. Bisa dipahami omongan saya? Ini zikir. Kekuatannya luar biasa. Makanya meskipun enggak ngerti artinya enggak apa-apa. Bersolawat terus sak nganggure lambemu gaweyen solawat. Pokoknya bibir nganggur pakai bersolawat. Terus pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang solawat ini bidah-bidah macam-macam, tolong enggak usah didengerin. Itu orang yang bilang kayak gitu ngopinya kurang jauh. Meskipun enggak paham artinya, enggak apa-apa, terus nandungkan solawat. Enggak paham artinya, enggak apa-apa. Lah ini grup ini yang bersolawat dipikir ngerti artinya. Enggak blas. Blas enggak ngerti. Iya, yo cuma dapat gaya ini aja. Gaya aja, kayak ekspresinya menjiwai. Koyok-koyok. Rakata'ina ya syauqan. Artinya apa, Mas? Mbuh. Walitayibat zarfata'isyuqan. Maknanya apa? Karuh. Fa'ataitu ila habibi. Iki lek tak terusno gak payu. Sorry bro, ini bukan wilayah saya. Kalau lek tak terusno takut mereka enggak laku. Soalnya dipikir-pikir dirasa-rasain kok lebih enak penceramahnya. Ngono atek ngundang iki barang. Ngurangi jatah malam. Ini jangan-jangan jatahku dipotong dikekno iki. Oh, manajer gak tepak iki. Udah ndak apa-apa, ndak ngerti artine ndak apa-apa. Terusno selawatan. Wis, satu. Udah setengah lima. Lanjut. Iya, ini harus ada deal dulu sama manajer. Lemburnya tadi lo gimana? Gak ada lemburannya yang males. Yang kedua, gak cukup ini waktunya, gak cukup. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an yang menjadikan iman bertambah kuat. Itu yang bisa mendatangkan barokah. Al-Quran itu undang-undang, Al-Quran itu aturan hidup. Orang hidup itu harus ada aturannya. Kayak tadi di awal yang saya sampaikan. Ibarat orang berkendara di jalan raya harus tahu rambu-rambu, lalu ini kalau ada tanda kayak gini, oh gak boleh nyelip. Ini ada tanda kayak gini, oh gak boleh putar balik. Ada tanda kayak gini, oh gak boleh parkir. Harus ngerti, minimal tahu arti dari tiga lampu. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Orang Islam harus tahu lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Halal, syubhat, haram. Perintah, peringatan, larangan. Saman metu wonteng ing ngrungokno ta gak. Mikire kiai ku cek cerdase pengen. Gak cerdas yo gak laris omonganmu. Iya, kalau solawat itu kan semakin dikenal semakin digemari. Lagu solawat itu semakin dikenal, semakin dihafal, semakin disuka, semakin digemari. Tapi kalau ceramah harus ada inovasi baru, kreasi baru. Lenek podo, ceramahnya pancet aja ngono. Makanya pantas bayarannya luweh larang. Jadi Ngene, Bro. Minimal tahu arti dari tiga lampu tadi. Ini lampu hijau. Halal, perintah, jalan dong. Lampu hijau, ini halal, perintah, jalan. Ini lampu kuning. Ini peringatan. Subhat lo ya. Hati-hati dan waspada. Wah, ini ada lampu merah. Haram, larangan, stop, berhenti. Orang sekarang tuh banyak yang gak tahu aturan. Lampu merah diterobos, berbablas, Mojokerto dilawang. Udah lampu hijau, diem, bidek sampai kendaraan yang di belakangnya, ditinggal rokokan. Giliran lampu kuning, muter-muter neng perapatan. Banyak orang yang gak tahu aturan hidup. Maka sekarang banyak ya, diperintah sama Allah, diem gak dijalanin. Halo, dilarang malah dilakuki, dilakunten ngapunten ya, apalagi yang terkait dengan baltuk sirunal hayatat dunia. Memang rata-rata manusia itu lebih memilih kehidupan dunia, lebih mementingkan kesenangan dunia. Mereka lupa wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih abadi. Coba, tadi ingatkan bahwa masa depan itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Coba kalau saya bicara soal masa depan, yang Anda pikirkan kira-kira masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Oh, bidek kabeh. Kalau saya ajak berpikir tentang masa depan, kira-kira yang Anda pikirkan masa depan di akhirat apa masa depan di dunia? Pret. Kalau punya rencana membangun rumah, kira-kira yang Anda rencanakan itu membangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Oh, gak salah berarti wong kene iki oon-oon kabeh. Coba, kalau merencanakan bangun rumah misalnya, itu yang Anda rencanakan, yang Anda fokuskan, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Harusnya dua-duanya. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah dunia, ya dipikir. Rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, harus lebih diprioritaskan. Tapi selama ini jujur dijawab, kira-kira lebih bagus mana? Lebih indah mana? Rumah dunia sama rumah di surga? Lebih bagus mana? Rumah dunia sama rumah di surga? Mau ditanya lebih bagus mana kok bagus rumah dunia? Ya jelas lebih bagus rumah di surga, lebih indah rumah di surga. Tapi anggaranmu lebih besar mana? Rumah dunia yang akan ditinggalkan selamanya sampai ratusan juta bahkan miliaran, sampai utang-utang. Rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, ndak mikir. Coba kalau lagi Jumatan, ngisi kotak amal berapa? 1000 kayak bangun rumah. 1000 oleh Pak Kusiji malah nyublesi bokongmu. Misalnya punya toko, laris bang. Pembelinya sampai ngantri-ngantri. Lagi asik-asiknya ngelayanin pembeli, ada azan asar dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menengok-menengok. Diomongi gak enak ya gak laris kok. Coba jujur, pilih masjid apa pilih toko? Yang kenceng pilih masjid apa pilih toko? Itu jujur. Sholat berjamaah apa jualan? Pilih Allah apa pilih duit? Mbah gak paham gitu itu jak bahasan ini yuk. Dilanjut gak ini? Itu kita. Emang kadang-kadang kita usia udah tua, tapi karakter watak kayak anak kecil. Taman gue tua-tua tapi kelakuannya kayak arek cilik. Arek cilik itu luwe seneng barang tinimbang uang. Contoh, ada anak kecil laki-laki, ono arek lanang cilik umur 4 tahun. Weruh wong wedok wayu andum permen. Ya kira-kira arek lanang cilik umur 4 tahun ini milih sing ngandum atau milih permen? Permen. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun, pilih permen atau pilih sing ngandum? Cerdas. Pile sing ngandung, mong regane luwe larang sing ngandung. Rasane yo enakan sing ngandung. Kita itu seringkali lebih memilih barangnya Allah daripada Allahnya. Lebih memilih rezekinya Allah, enggak memilih Allahnya. Dah, iki kejeron iki bahasan tasawuf, gak tutuk utukmu, gak tutuk. Yang ketiga. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk mendatangkan barokah, tawakal, berserah diri kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar. Jangan hanya mengandalkan usaha. Usaha wajib, ikhtiar wajib, tapi berdoa juga wajib. Hasil akhirnya pasrah, berserah diri kepada Allah, namanya tawakal. Kalau saya sering istilahkan, ya usaha, ya doa, ya usaha. Halo? Yang di belakang bisa mendengar suara saya? Ayo kenceng jawab. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya. Kurang semangat. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya. Usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, omong kosong. Kalau kelasnya kita, jangan hanya mengandalkan donga tok gak kelem usaha. Ini kayak ada anak pesantren, waktu ujian kepengin nilainya bagus, kepengin lulus, tapi dia gak mau belajar, gak kelem sinau. Wiridan. Silo muter tasbih. Wiridan gak mandek-mandek. Sumiyati, sumiyati, sumiyati, sumiyati. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Sunarse, sunarse, sunarse, sunarse, sunarse. Ini pasti hasilnya. Satu, gak lulus. Dua, pulang jadi dukun. Iya. Wiridan-wiridan, dongo-dongo, tapi tetap belajar. Ikhtiar tetap sinau. Ya kayak ada bapak-bapak pengen punya anak, mek ndonga tok. Bojone di Fatihah tok gak tau di apa-apa no. Nanti malam wis sing wedok wis lumah-lumah jebablah, dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Ditinggal ngelewes. Mene yo ngono maneh. Sing wedok turun jebablah matang-matang dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Bisa hamil apa enggak? Bisa hamil apa enggak? Fatihah yo Fatihah, tapi yo karo di kono eno. Tapi jangan cuma mengandalkan doa. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar. Halo? Halo? Ada faktor X yang kita tidak tahu. Jangan dikira kalau kerja keras pasti dapat duit banyak, jadi orang kaya. Kalau kerjanya nyantai, duitnya sedikit, jadi orang miskin. Salah. Ada faktor X yang sekali lagi kita gak tahu. Kadang-kadang, yang kerja sama yang gak kerja, itu dapatnya rezeki lebih banyak yang gak kerja. Contoh gak usah jauh-jauh. Sekarang ini aja, saya yang kerja. Anda gak kerja. Ya kelihatannya saya dikasih suguhan minum 1, 2, 3, tapi gak sempet. Ketoke disuguhi ngombe telu tapi gak kober ngombe. Lepekmu lak wis entek kabeh ket mau. Ini yang kerja sama yang gak kerja itu dapatnya rezeki lebih banyak yang gak kerja. Loh, orang kerja itu mencarikan yang gak kerja kok. Loh, nek omonganku salah ketokan nilatku. Manajermu gak kira iso mikir ngene iki, gak kira iso. Mangkel yo wis kok. Manajer minggat gelek gantine akeh kok. Wong ngene iki sing staf-nya iki wis kepengin nang minggat, nang minggat, nang minggat. Ya sik soalé dene cek munggah pangkat ngenteni. Makane hati-hati Pak manajer. Ada staf yang main kayak gitu. Kadang manajer digawakno uyah, digawakno brambang. Dianggap manajer iki soto ta. Allah. Halo. Ini jadi ada faktor X namanya. Maaf ya, maaf ya. Manajer sama karyawan itu makannya lebih banyak karyawan. Lu bener, karyawan udah makan 3 kali kenyang. Manajer seutak aku tek-tek ngitung iki, ngitung iki, ngitung iki, ngitung iki, kadang enggak sempat mangan. Oh, enggak percaya saya potong kamu diomong. Ini namanya faktor X. Orang yang kaya sama yang miskin makannya itu kadang lebih banyak yang miskin. Sing melarat lek mangan gawe sendok, sing sugih lek mangan gawe sekrop ta. Yang enggak peduli. Kalau di pesta, lagi prasmanan kayak gitu loh. yang nyumbang banyak sama yang gak nyumbang, itu kadang makannya malah lebih banyak yang gak nyumbang. Betul gak? Diomongi kok, kiai karo supire, mangane akeh supire. Udah, yang keberapa? 1, 2, 4. Empat, waktunya tinggal 5 menit. Alladzina, ini wis masuk lemburan iki wisan. Alladzina yuqimunas shalah. Untuk mendatangkan berkah yang keempat, mendirikan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat ya, mendirikan sholat. Kita itu sehari semalam minimal di absen 5 kali sama Allah. Datang dong kalau di absen. Ya kayak sampean lah, kalau pengen dapat gaji, kalau pengen dapat tunjangan lebih, kalau pengen dapat prestasi, ya absennya harus bagus. Datang, duhur di absen, datang. Asar di absen, datang. Maghrib di absen, hadir. Ya setidaknya setorai. Paham? Berusaha diingat Allah melalui sholat. Pikiran dhisik. Duhur, asar, maghrib, isak, subuh kita di absen sama Allah. Datang dong. Katanya pengen dikasih nikmat. Katanya pengen dikasih rahmat. Katanya pengen dikasih barokah. Katanya pengen dikasih ridho. Lah dipanggil sama yang mau ngasih kok gak datang. Itu orang waras apa orang gila? Woi. Jare pengen dikei rahmat, pengen dikei nikmat, pengen dikei ridho, pengen dikei barokah. Diceluk karo sing kate ngekei kok gak teko, kok gak moro. Waras ta gendeng iku. Para gendeng-gendeng sekalian. Lah kan wis ngaku sampean. Katanya pengen dapat 27 derajat. Lah ketika dipanggil untuk sholat berjamaah, dateng dong. Ya Allah. Hoi. Kalau bisa berjamaah, karena kita itu jodohnya, sholat itu ya berjamaah. Kalau sampean ini jodohnya sholat itu jamaah. Kalau sholat sendirian, mengkhawatirkan, diterima apa enggak sholatnya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Potongan-potongan kayak gini. Sak manajere sisan. Tersinggung naik panggung sini. Karuan hitungannya jelas. Ini loh enak yang undangan Warjahid ini enak. Sapa wanin sak meneke wanin nuture manajer lek aku. Ndek yo nurut wong rumangsa kalah pangkat to. Kita itu kalau sholat, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. 99,9% ngelamun. Betul? Lah sholat kalau kualitasnya kayak gitu apa yang diterima? Tapi kalau mau sholat berjamaah dijamin diterima. Sampean sholat gak khusyuk, imamnya khusyuk. Sampean katolik khusyuk. Walaupun sampean gak khusyuk, karena imamnya khusyuk. Sampean gak khusyuk, imam gak khusyuk. Ada salah satu makmum yang khusyuk sholatnya. Semua ketulis khusyuk. Udah imam gak khusyuk, makmum satu pun gak ada yang khusyuk. Dalam berjamaah bikin safnya lurus, rapet. Ini semua kecatat khusyuk. Lo enak ya jamaah. Apa mana jadi makmum? Enak, gak mikir. Makmum lah gak mikir sih. Makmum sekarang ngetut no imam munai. Balas gak mikir. Imam ngadek, melu ngadek. Imam ngangkat tangan, melu ngangkat tangan. Makmum gak mikir. Imamnya Allahu Akbar. Dene melu. Allahu Akbar. Nyawantai. Engkau gilirannya imamnya. Waladhalin. Amin. Gak mikir. Makmum imamnya ngongok, melunya ngongok. Imam nyosop, melu nyosop. Tangi mana? Amin. Masjid saya kira asene. Kayak gitu tuh di buku catatan amal udah tertulis nama Supardi, alamat Ngoro Mojokerto, karyawan PT SAI. Amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Genah jamaah. Enak jamaah. Oke lah, kalau zuhur kenapa enggak berjamaah? Masih kerja, masih di perusahaan. Ya wes, lah asar kenapa enggak berjamaah? Alasanmu apa? Belum nyampe rumah, macet di jalan. Jalanan lagi ramai, lagi macet. Oke, maghrib kenapa enggak berjamaah? Baru makan masih kenyang. Isa, kenapa enggak berjamaah? Masih banyak chat WA yang belum dibuka. Lah kalau subuh kamu enggak jamaah, alasanmu apa? Ngantuk tidur itu enggak bisa dipakai alasan. Ngantuk tidur enggak bisa dijadiin alasan untuk tidak berjamaah sholat subuh. Apa kupingmu enggak dengar? Di sholat subuh itu ada undang-undang as-sholatu khairum minan. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi memang karyawan sini, karyawati sini, sak manajere itu memang filosofinya dirubah sendiri. An-naumu khairum minas sholat. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Itu sebenarnya kritikan keras loh itu. As-sholatu khairum minan naum, terutama subuh. Makanya rata-rata di kampung-kampung itu kalau lagi subuh, masjid akean di wonge karo cagake. Akean cagake, jadi lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Halo? Halo? Maka saya sering kali instruksikan, yang azan itu yang bagian penggerak, manggil orang untuk sholat berjamaah. Ya kasihlah yang suaranya merdu, suaranya lantang, enak. Yang denger itu biar tersentuh hatinya, akhirnya pengen datang. Zaman Rasulullah aja muadzin, tukang adzan itu diseleksi. Sahabat-sahabat yang suaranya enak, merdu, diseleksi sama Rasulullah. Terpilih dua orang sahabat. Satu, Abdullah bin Ummi Maktum. Dua, Bilal bin Rabah. Makanya orang suaranya jelek adzan, makruh. Ngerusak kuping. Tolong yang suaranya jelek gak usah pegang mic. Ngerusak kuping. Yang muda, yang suaranya kenceng, yang suaranya nyaring, syahdu, enak. Setat, mulai tarhim. As-salatu wassalamu alaik, ya imam al-mujahidin. Ya masjid-masjidmu ini tarhim, nak enak ngono suaranya, enggak? Ya percaya, mau radio yang diputer. As-salatu wassalamu alaik, ya nasirul huda. Radio. Begitu azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kudu jongkrok no. Maksudnya ngadhan itu mampu kuburan. Coba yang muda kan enak. Nanti melantunkan dan melagukan as-sholatu khairun minan naum itu benar. Jadi as-sholat panjang, naumnya pendek. Kayak di Mekah, Madinah. As-sholat panjang, naum pendek. Itu filosofinya apa? Sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya akeh turunnya didi. Nah kalau di sini kan kebalik. Sholat pendek, naumnya kepanjangan. Jadi yang sholatnya titik turunnya sing akeh. Yang bener as-sholat panjang, naumnya pendek. As-sholatu khairum minan naum. Sorry ya, sorry. Sorry. Yakin dalam hatinya mengakui kalah. Ayo, sorry bro, sorry. Gak kira menang, duel karo aku gak kira menang. Saking aneh aku gak gelem ngetok. Aku wis duwe wilayah dhewe. Ayo lek gak gelem munggah tak tes bareng ambek aku. Engko lek sampe wong-wong ngarani enak suaramu mudun langsung aku. Lah itu kalau diartikan kan sholat iku luwe hape timbang turu. Nah, jadi sholatnya lama, turunya sebentar. Itu yang benar. Lah orang-orang di kampung itu kebalik. Sholatnya pendek, naumnya yang kepanjangan. Sengazan tuwo sisan. As-sholatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke. Lha iku lek diartekno lak ngene sih dadine. Salat iku luwih apik timbang turu. Sing krungu ya kelon maneh. Mundi kongkon turu. Oh, kapok ngundang aku manajermu. Wetenge loro soalnya. Ya Allah. Yang terakhir. Udah Pak manajer udah jam 5. Kurang yo kapan-kapan ngundang om maneh. Mesti kepingin, gak kira gak kepingin. Gitu. Ayo ngomong larang. Kepengin murah yo kok security kon ceramah. Rewel lah. Ayo. Semakin bagus kualitas yo semakin mahal. Kabel yo ngono. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima. Dari sebagian rezeki yang diberikan Allah diinfakkan. Jadi untuk mendapatkan barokah itu enggak cuma nerima saja, harus mau mengeluarkan. Syarat kok. Uang-uang ini, uang-uang. Kupingin oleh berkait dukun nih ono syaratnya yuk. Dang rojo sak cengkeh. Godong suruh, temu rose, sak gagange, pitung lembar. Mbako plembak poncoroso, mbako gewol, sak kepel, ndok pitik jowo. Minyak wangi, cap serimpi, apal tau dukun no. Makanya aku lenek dukun-dukun ya aku ngerti rahasiane aku sana. Lah ini pengen dapat barokah yang beneran, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya infak. Maka infak itu juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, infak itu juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ibarat orang mancing itu loh. Wani buang cacing harapannya dapat ikan. Ibarat orang mancing pengen dapat ikan kecil apa ikan gede? Kalau pengen dapat gede umpannya harus gede, umpannya yang bagus. Umpanmu 2000 olehmu ya iwak gatul iku. Paham? Wes paham yo wes. Nah, yo wes. Pengen nekakno kiai sing berkualitas yo larang. Umpane yo kudu sing larang. Yo, ini janji Allah. Yang lima iman ini kalau Anda bisa mengerjakan ulaika humul mu'minuna haqqo, merekalah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, berwibawa, terhormat dunia akhirat. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah dan mendapatkan rezeki yang mulia. Itu lima perkara yang insya Allah Anda semua sudah lupa. Memang al-insan mahallul khotok wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau di pengajian kayak gini yang banyak salah penceramah, yang banyak lupa jamaah. Saya ceramah 1,5 jam kok enggak ada salah, enggak mungkin. Anda mendengarkan ceramah 1,5 jam kok ingat semua, preketek. Coba mendatangkan barokah yang 5 iman, nomor 1 apa? Lupa. Nomor 2 enggak ingat. Nomor 3 lali. Nomor 4 gak eling. Nomor 5 goblok kabeh. Ngene njaluk tambah. Ya aslinya jumlahnya kan 10, yang 5 ngutang. Iki tak pancing ini, manajermu cok gelem ngundang mana. Jadi mohon maaf, ini karena waktu. Aku yakin kalau nuruti sampean mesti kurang dan kurang. Tapi aku suka bikin sampean penasaran. Kan biar ngundang lagi. Ndak, ya nanti kalau tak jelasin ya ndak cukup lah waktunya, jelas ndak cukup. Moh. Oh, iki mau wis lembur kok sik lembur maneh. Iki mau wis lembur, dadi aku berhak untuk nuntut nang gone manajer. Dadi kok aku sebelum pulang, manajer lemburan. Ya mudah-mudahan manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan seluruh karyawan karyawati dan PT SAI ini diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim